وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا، ودمعا أزيرا، وطعاما من غير تكلف. وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ما شاء الله، ودموعه جارية دهره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد ابن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده. وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامة الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف. طلبوا عيانا أنتم قولي كتاب أعيان di ta'liq wal bayan a'yan wa ma ma na'rifu an a'yanin di ta'liq wal bayan begitu. Terus antum enggak pakai ta'liq wal bayan? Enggak. Oh, yang 70.000 ya. Terus wa mimma yanbaghi an ya'rifa annal karamati qad mimma yanbaghi an yu'rafa annal karamati qad takunu bihasabi hajatir rajuli. فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. Wala yakunu man huwa akmalu walayatan. Tamyiz. Man huwa akmalu walayatan lillahi minhu mustagniyan an zalika. Fala ya'tihi mislu dalika li'uluwi darajatihi wa gina'uhu anha. La linaqsi walayatihi. Walihada kanat hadihil umuru fit tabi'ina aksara minha fi sahabati bikhilafi man tajri ala yadaihi al khawariq. Kalau antum apa tajri? Kalau kita yajri. Di ta'liq wal bayan yang harganya 300.000 ya, berapa? Hah? Ta'liq wal bayan sekitar segitu ya. Hah? Berapa nih kau beli ta'liq wal bayan? Rupa ya, saking mahalnya ya. Antum pakai apa harga? Oh, yang itu 70.000. Ya, terus li hidayatil khalqi aw li hajatihim. Fa haula'i a'zamu darajatin. A'zamu darajatan. Oh, iya darajatan. Jadi yang pakai tarik wal bayan ada berapa orang? 1 2 3. Amr juga. Masyaallah. Revi juga. Masyaallah, udah Revi. Pakai piang wang ya. Membeli mahal benar ya. Masyaallah. Zaki, ada pakai piang Zaki? Hah? Pede. Apaan itu? Allahu musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita masuk sekarang ke Utbah ibnu Gulam. Utbah ibnu Gulam ibnu Aban al-Basri, seorang zuhud yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Ya, tabarakallahu fikum. Beliau wafat sebagai syahid ketika peperangan melawan Romawi. Biografinya dimuat oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi di As-Siyar, Ani Siyar A'lamin Nubala. Tabarakallahu fik. Nah, Utbah bin Gulam ini pernah dia sa'ala Rabbah salasa khisal. Dia pernah meminta kepada Allah, meminta tiga hal. Ya. Apa yang dia minta? Bukan dunia, tapi sautan hasanah. Suara yang indah untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia minta dam'an ghaziran. Air mata yang ghazir. Bukan yang lebat maksudnya. Yang gampang bercucuran. Hah? Masa air mata deras? Itu air mata apa ya? Air keringat. Masa air mata deras? Jangan terjemah ini. Memang gozir itu deras kalau mator. Cocok hujan deras. Ini air mata yang bercucuran, yang berderai. Ya. Wa ta'aman min ghairi takallufin. Dan dia minta pada Allah makanan tanpa bersusah payah mendapatkannya. Fakana idza qara'a baka wa abka. Subhanallah. Kalau dia membaca Al-Quran, dia menangis dan dia membuat orang lain menangis. Ya, wa dumu'uhu jariyatun dahrah. Dan air matanya selalu mengalir, berderayan. Subhanallah. Wa kana ya'wi ila manzilih. Dan setiap kali dia pulang ke rumahnya, ya, ini dikabulkan oleh Allah, suara yang bagus. Permintaan dia, dia kalau baca Quran nangis dan orang lain juga dengar nangis. Dia minta kepada Allah dam'an ghaziran, setiap dia nangis bercucuran air matanya. Dia minta kepada Allah minta makanan tanpa ada takalus, susah payah, biar dia fokus ibadah. Ternyata setiap dia pulang ke rumahnya, wa yusibu fihi utahu wa la yadri min aina ya'ti. Subhanallah. Setiap kali dia pulang, dia dapati di rumahnya itu ada kut makanan pokok dia. Dan dia enggak tahu dari mana itu datangnya. Waliullah. Waliullah itu karomah itu. Ya, subhanallah. Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan ini Utbah bin Ibnu Utbah Ulam. Ya, Al-Abid Al-Mashhur, Mujahid fi sabilillah. Dia meninggal peperangan melawan Romawi. Dia cuma meminta kepada Allah tiga hal. Ayyir zuqahullahu sautan hasanan. Fakana sautu hasanan. Ida qura'a abka wa abka. Ida qura'a baka wa abka. Ayyir zuqahu albuka'a min khasyatillah. Dia minta kepada Allah agar dia gampang nangis karena khusyuk. Ya. Subhanallah. Dia minta juga kepada Allah rezeki yang la kulfah fi, yang enggak ada keberatan. Fakana idza jaa ila baitihi wajada fihi ta'ama wa la yudra min aina jaa. Subhanallah. Wa huwa kama hasala li Maryam binti Imran. Ini juga yang terjadi pada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, ya, Zakaria mendapati ada makanan, rezeki. Qala ya Maryamu anna laki hada. Kata Zakaria, Maryam dari mana makanan ini? Bahkan kata para ahli tafsir, makanan yang ada pada Maryam itu makanan yang ada pada musim panas, padahal waktu itu musim dingin. Atau makanan yang di musim dingin, padahal ketika itu musim panas. Subhanallah. Kata Maryam apa? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Subhanallah. Kalau kita ya bukan wali kayak gitu, paling dapat rezekinya ya, ada yang ngetok pintu. Ini berkatnya. Alhamdulillah. Nah, ada yang ngasih ya, tiba-tiba. Nah, itu rezeki dari Allah. Ya, enggak terduga-duga, duga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya enggak. Lagi lapar tiba-tiba diketok sama Pak Abdurrahim. Masyaallah. Kasih tahu goreng. Masyaallah. Ya, tapi enggak boleh berharap sama makhluk. Antar dikasih ini, kasih itu, enggak boleh. Ya, enggak boleh berharap pada makhluk, berharap pada Allah. Ya, dan jangan pernah punya mental minta-minta, berharap. Enggak boleh. Ya, seorang dai itu bekerja dengan tangannya. Karena Daud ya'kulu biyadi. Nabi Daud alaihissalam ini nabi rasul, makan itu dari hasil tangan dia. Ya, jangan pernah berharap ntar dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu. Enggak boleh. Ya, mesti dari jerih payah dia. Ya. Kalau antum merasa wali, silakan berdoa dengan seperti golanya, doanya Utsbah al-Ghulam. Ya Allah, berikan aku ta'aman min ghairi takalluf. Lagi nangkring tiba-tiba, wih, ada pangsit. Setiap datang ke kamar, ya, dari mana nih? Dari Allah. Ya, kalau merasa walinya kayak begitu, silakan, cuman tahu dirilah. Ya. Ngeliat cewek mesti ngelirik. Ya. Wali apaan? Susah. Ya, susah. Ya. Saya barakallahu fik. Kemudian ini juga terjadi ya, di salah seorang sahabat yang ditawan di Mekah. Ketika dia ditawan oleh musyrikin, ternyata dia mendapati makan apa? Inab. Apa itu namanya inab? Bahasa kita anggur. Padahal di Mekah ya, ma'anna makata laisa fiha inabun. Padahal di Mekah enggak ada anggur. Lakin hada min karamatil awliya. Kemudian wakana Abdul Wahid bin Zaid, Abdul Wahid bin Zaid sekarang. Abdul Wahid bin Zaid. Ya, Abu Ubaidah Al-Basri, seorang yang zuhud qudwah. Bahkan dia adalah syekhul ibad. Ya, dia adalah syekhnya para ahli ibadah. Tabarakallahu fik. Ya. Wafat setelah tahun 50 Hijriah. Nah, dari kalangan tabi'in juga ini. Ya. Asabahul faliju. Dia pernah terkena penyakit falij, apa? Lumpuh. Fasa'ala rabbah ayyutlaqalah a'dahu. Nah, dia meminta kepada Allah agar Allah melepaskan, artinya menggerakkan anggota tubuh dia. Ya. Kapan? Waktu wudu, di waktu wudu aja. Dia minta kepada Allah agar Allah membebaskan dia dari lumpuh ketika waktu wudu. Sehingga dia wudunya itu tenang. Terus setelah wudu balik lagi lumpuh lagi. Subhanallah. Fakana waktu wudu, maka ketika ya, ketika sudah waktu wudu, waktu wudu tiba, tutlaqulah a'dahu. Ya. Maka anggota tubuh dia itu digerakkan oleh Allah. Summa ta'udu ba'dah. Kemudian dia balik lagi lumpuh lagi. Subhanallah. Ini ada di Hilyah ya Aulia karya Abu Nuaim. Ya. Ya. Asabahul falij wal falij da'un yusibuhul jism. Yusibul jism. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan. Kelumpuhan penyakit yang menimpa badan. Awil ada fala tataharrak, sehingga badan enggak bisa bergerak. Fa asabahu, dia meminta pada Allah agar Allah melepaskan lumpuh tersebut supaya dia bisa berwudu. Beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, fa subhanallah. Fastajaba Allahu lah, Allah kabulkan. Ya. Allah kabulkan, subhanallah. Wa hada babun wasi'un. Ya, maka pembahasan tentang ini adalah pembahasan yang luas. Ya, pembahasan yang luas. Qad busital kalamu ala karamatil awliya fi ghairi hadzal mawdi'. Ya. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, pembahasan ini telah dibahas secara panjang lebar di tempat yang lain, di buku beliau Qaidah Syariah fil Mu'jizati wal Karamat. Itu Ibnu Taimiyah punya buku namanya itu. Nah, ini buku ini ada di Majmu' Fatawa. Namun aslinya buku tersendiri. Qaidah qaidatu qaidah syariah atau afwan judulnya bukan qaidah syariah qaidatun syarifatun qaidah syarifah fil mu'jizati ya fil mu'jizati wal karamat nah, itu karya Ibn Taimiyah. Jadi yang sebegini aja kata Ibn Taimiyah ini mesti ringkas. Lebih lengkapnya ada di kitab Qaidah Syarifah. Subhanallah. Yang kayak begini aja Ibn Taimiyah bilang nih ringkas. Allahu Akbar. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan tentang karamah para wali itu syai'an katsiran ini secara lengkap. Ya. Wa halal al-istifa. Ya, pokoknya ada di buku Qaidah Syarifah. Ya, subhanallah. Ya, ini kata Syekh, wa hadza babun tsabitun inda ahli sunnati wal jamaah. Ini pembahasan yang ditetapkan oleh sunnah itu mengimani karomah para wali dan tidak mengingkari karomah para wali. Tidak ada kecuali kalangan mubtadi'ah dari kalangan Mu'tazilah. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka diantara usul akidah mereka yaitu mengimani mukjizat para nabi dan karomah para wali. Ya, taib. Nah, kalau yang gulu terhadap karomah para wali, ahlu bid'ah dari kalangan sufi. Yang menafikan sama sekali karomah para wali adalah ahlu bid'ah mutazilah. Ya, maka jangan ngaco ya. Di akidah wasitiyah aja ini ada pembahasan seperti ini. Ya, pernah dahulu, ya 2 tahun lalu lah, ketika musim pilpres. Ya, ketika tangannya Prabowo dipegang oleh Ustadz Abdul Somad apa Adi Dayat saya lupa. Ya, menyebut-nyebut karomah lah ada itu. Ada Ustadz Salafi menafikan karomah. Nah, ada karomah itu sufi. Nah, itu Mu'tazilah itu. Ya, keliru. Nah, ada juga yang gulu terhadap karomah. Dikit-dikit karomah. Dikit-dikit karomah. Ya, padahal dukun dibilang karomah. Ini akidah sufi mubtadi. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya, ahlu sunnah tengah-tengah. Ya, sa'ala sa'ir kalau ada yang bertanya hal hadil karamatu laha asanidu ashahihatun, apakah karamah ini semua memiliki sanad yang sahih? Al jawab annana yakfi. Annana na'lamu anna karamatil awliya al iman biha aslun min usul aqidah. La nasyukku fiha fil jumlah. Kata Syekh Shalih Fauzan, kita cukup aja. Cukup mengetahui bahwa karomah para wali mengimaninya itu adalah usul diantara usul prinsip-prinsip ahli sunnah, kita tidak ragu ya sedikit pun ya secara jumlah secara global kita tidak ingkari. Amma tafasil adapun perincian ya fala tahtaju ila asanida li'annaha laisat ahaditsu li'annaha laisat ahaditsa yubna 'alaiha ahkamun syar'iyyatun fil halal wal haram wa innama hiya waqi'un waqa'i'ah waqa'i'u in sabatat fahiya karamatun wa in lam tasbut fala yadurru adamu subutiha wa la yanqusu ad-dinu syai'an lakinnaha idza sabatat fa innaha tazidu fi imanil abdi fatudzakkirullahu bih ha fatudzakkiruhu billah subhanallah. Ini kata Syekh ya. Ya, artinya ini enggak butuh hadis-hadis ya, yang dibangun di seperti hukum-hukum syar'i halal haram dibangun di atas hadis-hadis. Ya itu cuman kejadian-kejadian aja. Kalau memang sahih itulah karamah. Kalau enggak sahih itu enggak ngaruh. Ketika tidak kita tetapkan itu tidak mengapa. Tidak mengurangi agama kita sedikit pun. Ya, namun kalau itu benar terjadi itulah menambahkan keimanan seorang. Ya, hal karamah itu akan semakin mengingatkan hamba kepada Allah. Tayib. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa ma ma na'rifuhu min a'yanin wa ma na'rifuhu fi hadha az-zaman fakatsir. Ya. Kemudian kata Syekh fakatsirun. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, amma ma na'rifuhu adapun yang kita ketahui min a'yan. Ya. Dari berbagai persen-persen tertentu wa ma na'rifu fi hadha az-zaman fakatsirun. Dan yang pernah kita lihat di zaman sekarang itu banyak sekali. Di zaman Ibn Taimiyah. Ya. Yang kami ketahui secara a'yan, secara ya, artinya begini, Ibn Taimiyah melihat sendiri. Ya. An a'yan maksudnya melihat sendiri. Dan yang kita ketahui di zaman ini sangat banyak. Ya. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan menyatakan itu Ibnu Taimiyah menyebutkan ma ruwi apa yang diriwayatkan, tsumma akhbara annahu huwa syahidun syai'an katsiran min hadhihi al-karamat fi zamanihi ra'aha ayanan. Ibnu Taimiyah mengabarkan bahwa beliau menyaksikan sendiri dari karamah ini di zaman beliau, dan beliau melihatnya itu ayanan. Ya, dengan mata langsung. Fala majala litashkik fiha. Maka enggak ada peluang untuk meragukan hal ini. Ya. Wa ma yanbaghi an yu'raf, dan sudah sepatutnya untuk diketahui ya, annal karamati qad takunu bihasabi hajati rasul. Bahwasanya karamah terkadang terjadi sesuai ya, afwan, hajati rajul, sesuai dengan kebutuhan seseorang wali tadi. Fa idah taja ilaiha ad-dha'ifu al-iman awil muhtaju atahu minha ma yuqawi imanahu wa yasuddu hajatahu wa yakunu man huwa akmalu walayatan ilahi minhu. Ah, ini subhanallah. Maka ketika seorang yang lemah imannya memerlukan karamah tadi, maka dia diberikan oleh Allah karamah tadi sebagiannya, sebatas untuk memperkuat keimanan dia, ya, serta memenuhi kebutuhannya. Ya. Wa yakunu huwa akmalu walayatan. Ini saya mau cerita ya, Ibnu Taimiyah bilang belum melihat sendiri. Saya juga pernah melihat sendiri ya, kawan ya. Saya pernah melihat sendiri juga. Ada beberapa karomah yang saya lihat sendiri. Saya punya teman dulu, ya, dia kehabisan ongkos pulang khuruj ya, gitu. Kehabisan ongkos. Tapi dia nggak pernah minta ke orang lain gitu. Teman yang satu lagi udah apa namanya gundah, kita pulang gimana nih, udah berdoa aja sama Allah, udah berdoa aja, udah gak usah minta, udah berdoa aja. Nah, berdoa di pas mau pulang tiba-tiba ada bapak-bapak yang nggak apa namanya masukin kentak ke awal itunya dia apa namanya kantong duit puluhan ribu. Hah, masya Allah, itu hah, itu pertolongan Allah apa pertolongan setan? Setannya mantap. Pertolongan Allah apa pertolongan setan? Pertolongan Allah. Loh, memangnya Allah bisa menolong jamaah tabligh? Subhanallah. Eh? Orang kafir aja selamat dari bencana, misalkan. Siapa yang nolong itu? Allah. Setan apa Allah? Oh, itu orang kafir ya, kawan. Ya. Anjing tiba-tiba selamat dari tabrak di jalan. Siapa yang nolong? Allah apa setan? Allah. Apalagi karpun hamba Allah. Tapi dia lagi khuruj, ya Allah, orang bisa jadi nih pulang dari gereja dia hampir ketabrak kereta, gak jadi. Siapa yang nyelamatin? Setan apa Allah? Coba jawab setan, kufur. Coba jawab selain Allah, kufur. Berarti menetapkan ada sesuatu zat yang dapat menyelamatkan selain Allah. Nah, kenapa diselamatkan? Nah, itu banyak hikmah. Ya, banyak hikmah. Tapi antum tetapkan dulu siapa yang menyelamatkan? Allah. Sudah percaya Allah ya. Itu karpun yang kejadian tadi yang memberikan kepada dia tadi rezeki, Allah apa setan? Allah, bukan setan. Siapa yang bilang setan kufur ya? Masa karpun jamaah tabligh? Subhanallah. Ada anjing aja hampir ketabrak enggak jadi, siapa yang nyelamatin? Allah. Apalagi karkun gitu. Tapi kan alubita di luar itu alubita segala macam ya. Di luar itu alubita. Nah, itu saya pernah ngeliat sendiri. Ya. Tanpa perantara. Tanpa perantara. Artinya sanadnya ini sahih gitu. Yang saya ketahui ya. Enggak dengar dari cerita. Kalau antum kan dari cerita ini. Ya. Kalau saya ngelihat langsung. Masya Allah. Ya. Wa mimma yanbaghi an yu'raf ya. Fa idza ihtaja ilaiha ad-dha'ifu al-iman al-muhtaj atahu minha ma yuqawi imanahu wa yasuddu hajatahu, dan juga untuk mencukupi kebutuhannya. wa yakunu man huwa akmal walayatan lillah. Ya. Ya, dan orang yang punya sifat kewaliannya bagi Allah itu memang lebih sempurna daripada orang tadi. Ya, mustaghnian an dzalik. Lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan. Ini panjang ini. Yang namanya karamah hadhihi innama tahdutsu li ahadi amrayn. Karamah itu terjadi karena salah satu dari dua hal. Apakah kebutuhan orang yang tadi? Ya. Atau yaitu dia orangnya lemah imannya, maka Allah menguatkan keimanan dia kepada Allah dengan diberikan karamah. Atau orang yang membutuhkan misalkan kepada makanan, minuman, ya. Allah akhirnya berikan dia. Ya, sehingga iman dia kuat kepada Allah, akhirnya menuntun dia untuk beribadah kepada Allah. Atau karena itu lihajatin imaniyati, karena kebutuhan iman. Ya, imani atau kebutuhan insannya, kebutuhan manusiawi yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, ini untuk hujjah dalam agama dia. Au tu'ayyid ma yaqulu lahu dzalikal alim. Atau untuk menguatkan apa yang dikatakan orang alim kepadanya. Ya, dan seterusnya. Taib. Nah, berikutnya. Wa yakunu man huwa akmalu walayatan lillah minhu mustaghnian an dzalik. Dan bisa jadi ada orang yang kewaliannya lebih sempurna daripada dia, ternyata tidak membutuhkan karamah tadi. Ya, tidak membutuhkan karamah tadi. Ya, lihat tuh keterangan. Ini pertanyaan yang sering terlontar. Wa huwa waridun bil fi'il halabuda liwaliyin an tajriya ala yadihi. Alaya dihi karomatun. Apa memang mesti para wali itu ada karomahnya? Jawabannya la, laisa bilazimin hada. Enggak harus. Ya. Kalau memang wali tadi enggak ada karomah yang ada di hadapan dia, di tangan wali tadi, ini tidak menunjukkan akan kekurangan kewalian dia. Ya. Nah, ada wali-wali Allah yang dia ternyata bahkan min sadatil aulia, di antara penghulunya para wali, la jarolahum karomat. Enggak ada karomahnya. Ya, kenapa? Karena kekuatan iman dia. Di annahum laisu bihajatin ilaiha. Karena dia enggak butuh situ. Ya, terkadang itu karoma ada liman huwa mandunahum. Bagi orang yang tingkatan wali di bawah mereka fil iman. Terkait dalam hal keimanan. Kenapa? Karena hikmah dari Allah. Ya. Maka enggak boleh dikatakan innahu la yakunul wali illa bi syarti an tajri ala yadihi karoma. Adzan ya? Oh itu mukadimah ya. Maka enggak boleh dikatakan sesungguhnya yang namanya wali itu syaratnya harus ada karomah di tangannya. Itu enggak benar. Ya. Hada innama yaquluhu al-khurafiyun wal mubtadi'. Ini orang-orang khurafat ahli bid'ah. Adapun Al-Sunnah menyatakan laisa min lazimil walayah walayati lillah an tajri ala yadil wali karomah. Enggak mesti. Ya, kewalian itu mesti ada karomahnya. Ya, fa'in bagi ayyurafa hadzal amr. Nah, kata Syekh. Baik. Jadi karomah itu bisa jadi terjadi karena dua hal. Apakah karena hujjah dalam agama atau karena kebutuhan kaum muslimin. Ya. Kebutuhan dia. Dan seterusnya. Itu intinya tadi. Ya, baca sendiri nanti di At-Ta'liq wal Bayan. Fala ya'tihi mithlu dzalika li'ulwi darajatihi. Waginahu anha. Maka karomah itu enggak datang kepada orang yang kewaliannya lebih tinggi daripada orang yang dapat karomah. Kenapa? Karena ketinggian derajat dia dan dia enggak butuh itu. La linaksi walayatihi, bukan karena kekurangan sifat wali dia tadi. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini kaidah penting ini. Ya, kata Syekh lihat di footnote nomor 1, laisa kullu man la tajri ala yadayhi al-karamatu fayakunu naqisal walayati lillah. Itu enggak demikian. Setiap orang yang enggak ada karomahnya berarti walinya kurang. Bal qad yakunu kamilul walaya. Bahkan bisa jadi itu orang yang enggak ada karomahnya walinya itu yang lebih sempurna. Wala tajri ala yadihi karamatun. Yanahu mustaghnin anha. Karena dia enggak butuh di situ. Ya, karena terkadang orang dapat karomah untuk menguatkan iman dia. Sementara wali yang gak dapat karomah, imannya udah kuat. Udah gak butuh lagi pembuktian. Paham gak di sini? Ya. Sahabat hawariyunya Nabi Isa minta tuh diturunkan ma'idah minas sama supaya mereka yakin. Sahabat gak butuh kayak gitu-gitu. Ikut aja. Nabi bilang, perang Badar perang. Gak butuh. Abu Bakar Siddiq gak pernah dapat makanan dari langit kayak hawariyun. Gak pernah langsung makanan terhidang. Ya, Abu Bakar Siddiq gak pernah dapetin kayak Maryam rezeki yang kayak gitu. Nah, Abu Bakar Siddiq ketika dikabarkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, itu temanmu tuh ngawur. Masa dia ngaku-ngaku dia semalam ke Aqsa, semalam ke langit, pulang ini subuh udah di sini. Kata Abu Bakar, oh, kalau itu yang diucapkan usadiku, saya benarkan dia. Tuh. Abu Bakar gak ada tuh kayak hawariyun, kayak Maryam. Kenapa Abu Bakar lebih rendah? Nah, sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul. Bahkan sebaik-baik manusia setelah Maryam. Apa? Lebih tinggi daripada Maryam. Karena Maryam bukan Nabiyah. Memang ada pendapat yang mengatakan Maryam Nabiyah. Tapi ini pendapat yang keliru. Ya. Taibarakallah fiik. Karena kita terangkan di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sudah? Walihada kanat hadhil umur fit tabi'in aktsara minha fi sahabah. Oleh karena itu, karamah yang ada pada para tabi'in itu lebih banyak daripada apa yang ada pada sahabat. Apakah tabi'in lebih top daripada sahabat? Dan yang ada di kalangan tabi'in lebih banyak pada tabi'in. Dan yang orang-orang setelahnya lebih banyak daripada yang tabi'in. Zaman kita mungkin banyak karomahnya dari yang sebelumnya. Bukan menandakan kita lebih baik daripada sebelumnya. Namun karena kelemahan iman kita bisa jadi. Allah ingin perlihatkan supaya Allah kuatkan keimanan. Bi khilafi man la yajri ala yadihi al-khawariq wal lil hadi al-khalq wa li hajatihim fahaulai a'zamu darajatan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang melalui dia banyak hal khawarik, hal luar biasa yang dapat untuk memberi hidayah ya kepada banyak orang, mengingat mereka memerlukan hal-hal di luar kebiasaan tadi, kewajaran tadi. Orang-orang seperti itulah yang paling lebih tinggi tingkatannya. Ada muazzan? Taib. Udah muazzan ya? Ya cukup deh ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi.